Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله أعزني الله وإياكم baik hadirin ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung, para pemirsa melalui YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah malam ini kita kembali berjumpa untuk membahas satu tema tentang rizki dan keberkahannya. Pertama, kita akan membahas makna dari berkah. Berkah itu secara bahasa diterangkan oleh para ahli bahasa, maknanya adalah annama waziyadah, berkembang dan bertambah. Sesuatu yang berkembang dan bertambah di dalam kebaikan dengan makna yang positif, bertambahnya itu dalam kebaikan bukan dalam keburukan, maka itu yang disebut dengan berkah. Berasal dari kata al-birkah. Makna birkah adalah bak, penampungan air. Pada zaman dahulu air itu alami sifatnya, dari mata air kemudian mengalir agar bisa dimanfaatkan, maka ditampung di sebuah bak sampai penuh. Dan ketika penuh, air tetap mengalir, meluber, melimpah, karena tidak bisa ditutup, karena itu alami. Karena meluber dan melimpah itulah disebut dengan sebutan birkah. Makna birkah adalah melimpah, sesuatu yang meluber dan melimpah. Maka berkah adalah kathratul khair, banyaknya kebaikan bertambah dan berkurang, bertambah dan berkembang. Itulah makna dari berkah. Sehingga sesuatu disebut berkah, pertama, kalau sesuatu itu melahirkan kebaikan yang banyak. Yang kedua, kebaikan tersebut tidak stagnan, tidak fix, tidak tetap, tapi bertambah dan berkembang lebih banyak dan lebih baik daripada sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan sesuatu disebut dengan sebutan berkah. Adapun rizki, makna rizki tidak sekedar terbatas kepada sesuatu yang sifatnya materi semata-mata, tapi juga mencakup sesuatu yang sifatnya immateri. Tidak sekedar berupa uang, tidak sekedar berupa kekayaan, makanan, tapi juga bisa berupa sesuatu yang tidak zahir, bersifat batini, atau sesuatu yang membuat kita atau pemiliknya senang, gembira, dan berbahagia. Seperti ilmu, pemahaman, pengetahuan, experience, pengalaman, itu juga sering diungkapkan dengan ungkapan itu rizqi. Seperti doa yang sering kita panjatkan, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan rizkikan kepada kami pemahaman. Termasuk anak-anak yang Allah berikan kepada kita, itu juga rizki. Sebagaimana sebuah hadis tentang seorang sahabat yang curhat kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan meminta pendapat atau solusi. Dia bilang, ya Rasulullah, inni tazawwajtu wa lam yurzaq li walad. Wahai Rasulullah, aku sudah lama menikah, tapi aku belum diberi rizki berupa anak. Dia menyebut anak dengan sebutkan rizki kehadapan Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak membantah, tidak menyalahkan menyebut anak dengan sebutan rizki. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat yang sifatnya syar'i. Walaupun mungkin bukan hissi, tidak logis, tidak rasional, seolah-olah logika kita tidak menemukan titik temu antara nasihat Nabi SAW dengan ikhtiar memperoleh anak. Nabi SAW tidak menyuruh berobat ke dokter, ke tabib, atau yang sejenisnya. Tapi beliau menyatakan, min aina anta bikathratil istighfar wassadaqat. Kenapa engkau tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Istighfar dan sedekah adalah ikhtiar syar'i untuk memperoleh anak dan juga rizki. Kenapa? Karena istighfar juga sedekah salah satu cara yang bisa dilakukan agar Allah mengaruniakan anak kepada kita. Sebagaimana ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surah Nuh, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat itu, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kata Allah, berkatalah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, faqultu astaghfiru rabbakum, aku berkata kepada kaumku, kepada kaum Nabi Nuh, beristighfarlah kalian semuanya kepada Allah. Maka karena sungguhnya Allah itu maha pengampun, maka Allah akan memberikan hujan kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, lalu Allah akan menganugerahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Jadi karena banyak istighfar, akibatnya Allah memberikan beberapa balasan yang baik. Pertama, diturunkanlah hujan, dan hujan ini rahmat. Yang kedua, dilimpahkan harta, dan yang ketiga juga diberi anak. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan melimpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Dan ini aturan Allah yang Maha Pengatur seluruh kehidupan, termasuk mengatur apakah seseorang akan punya anak ataukah tidak. Allah yang mengatur. Dan salah satu penyebab Allah memberi anak itu adalah dengan cara orang itu beristighfar. Ini disebut ikhtiar syar'i. Mungkin logika tidak menemukan ada titik temu antara istighfar dengan anak yang dikandung oleh seorang wanita, enggak menemukan titik temu tersebut. Tidak logis, tidak rasional, tapi Allah menyebut demikian dalam banyak ayat dan banyak hadis. Ini pun diungkapkan oleh Nabi Hud alaihi salatu wasalam kepada kaumnya zaman dahulu. Kenapa? Karena kaum Nabi Hud pada zaman dahulu, mereka itu kekeringan, mereka itu miskin, dan wanita-wanita atau bahkan laki-lakinya mararandul. Mararandul itu jamak dari mandul. Jadi semua kata dalam bahasa Sunda bisa dijamakkan. Mandul jadi marandul. Mandul untuk seorang, untuk banyak jadi apa? Marandul. Untuk banyak lagi mararandul. Ya mereka mandulnya, mereka miskin, ya mereka itu juga kekeringan. Apa advis yang diberikan oleh Nabi Hud alaihi salatu wasalam? Beliau memerintahkan mereka untuk istighfar kepada Allah azza wajalla. Kisah ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 52. Berkata, berfirman Allah azza wajalla, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama' alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Kata Nabi Hud alaihi salatu wasallam, "Wahai kaumku, istighfarlah kalian semua kepada Rabb kalian. Kemudian bertobatlah kalian kepadanya, maka Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dan akan menambah kekuatan di samping kekuatan yang sudah kalian miliki sekarang. Wala tatawallau mujrimin, dan jangan kalian berpaling sebagai orang-orang yang berdosa." Maka apa yang dinasihatkan oleh Nabi Hud alaihi salatu wasallam dilaksanakan oleh kaumnya. Mereka bertobat, mereka memperbanyak istighfar. Apa yang terjadi? Keadaan terbalik. Turunlah hujan. Tanah yang tadinya kering, gersang, berubah menjadi subur dan gembur. Keadaan mereka yang tadinya miskin, sedikit demi sedikit berubah menjadi sejahtera, bahkan kaya raya. Hujan turun, tanah gembur, pertanian jalan, peternakan juga berjalan melebihi dari apa yang diperkirakan. Dan mungkin secara ilmiah bisa dijelaskan mandulnya mungkin karena kurang gizi, mungkin ya. Sekarang setelah melimpah, mereka menjadi sehat, kemudian mereka dikaruniai banyak anak. Ini salah satu kiat agar punya anak. Makanya hadis yang sedang kita bahas ini barusan oleh para ulama dibahas dalam bab ilajul aqim. Ilajul aqim itu pengobatan mandul, bagi yang mandul. Perbanyak istighfar dan perbanyak sedekah. Itu advis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang tadi. "Ya Rasulullah, inni tazawwajtu wa lam yurzaq li walad." Wahai Rasulullah, aku sudah lama nikah tapi tidak dikaruniai anak juga. Lalu disuruh untuk banyak istighfar dan sedekah. fafa'ala, lalu dilakukanlah oleh orang itu. Sejak itu memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, dan dari sejak itu dia dikaruniai anak sampai 9 orang. Tidak, bukan berarti kembar 9, enggak. Biasa normal satu-satu setiap tahun. Nah, jadi di dalam hadis ini anak pun disebut dengan sebutan rizki. Jadi rizki tidak terbatas hanya dengan makna harta, kekayaan, makanan, tapi jauh lebih luas daripada itu. Ilmu, pemahaman anak, dan yang lain-lain juga disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebutan rizki. Bagaimana sekarang caranya agar rizki kita ini berkah? Setidaknya ada beberapa syarat. Yang dimaksud rizki yang berkah, rizki itu melahirkan kebaikan. Kebaikannya multidimensi. Tidak hanya kebaikan di dunia, tapi sampai kepada akhirat. Tidak hanya secara fisik, tapi secara psikis. Tidak hanya kebaikan untuk person pemilik rizki semata-mata, tapi juga untuk kepentingan yang jauh lebih luas lagi, kepentingan sosial, baik terasa oleh sesama manusia, bahkan binatang, bahkan terbentuknya lingkungan hidup yang lebih nyaman dan lebih kondusif. Jadi melahirkan kebaikan yang banyak, maka itulah yang disebut dengan rizki yang berkah. Berkahnya sebuah rizki wajib terpenuhi beberapa syarat yang berikut ini. Syarat yang pertama adalah adanya iman bagi si pemilik rizki. Takwa. Iman dan takwa penyebab dibukakannya pintu-pintu barokah dari langit dan juga dari bumi. Banyak sedikitnya barokah yang Allah limpahkan sangat bergantung kepada kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak Al-Quran. Di antaranya surah Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah, seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama, maka pasti kami akan membukakan bagi mereka barokah-barokah dari langit dan dari bumi. Di sini Allah Azza wa Jalla memastikan janjinya. Pertama, ini janji dari Allah dan Allah tidak akan pernah ingkar kepada janjinya. Kedua, janji Allah ini ditakid. Ditakid itu dikuatkan. Ditakid itu dipastikan, diyakinkan. Dengan apa? Dengan adanya huruf taukid di dalam ayat ini, yaitu huruf lam. Lafatahna alaihim minas sama. Lafatahna alaihim barakatim minas sama iwal ad. Huruf la di sana maknanya pasti. Tanpa memakai kata-kata la pun, la-nya pendek. Kalau la-nya panjang disebut la-nafi, artinya tidak, bertolak belakang ya. Maka la di sini enggak boleh dibaca panjang. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Oh, berarti kalau iman takwa enggak akan diberi barokah. Jadi begitu. Terbaliknya harusnya pasti menjadi enggak, terbalik. La-nya enggak boleh dibaca panjang, wajib dibaca pendek. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan bukakan bagi mereka barokah, barokah dari langit dan bumi. Allah menggunakan kata jamak plural untuk barokah. Barokat, barokatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu, tapi mereka berdusta, mendustakan janjiku ini. Dan apa akibatnya? Fa'akhadnahum bimakanu yaksibun. Kami azab mereka karena amal-amal buruk, kemaksiatan yang mereka lakukan. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa penyebab terbukanya barokah dari langit dan juga dari bumi adalah dua, iman dan takwa. Karena Allah menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan barokah-barokah dari langit. Maka ketika ada keberkahan yang Allah berikan, rizki atau apapun, pertama wajib kita yakini itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita akui, jangan diaku-aku bahwa ini murni hasil ikhtiar dan kemampuan kita sendiri. Kamu ini gaji gede, fasilitas juga mewah, uang banyak. Gimana tuh? Jawab, ini adalah karunia dari Allah. Dan sampai saya teat tuh, saya kan pintar, saya kan jagoan, saya punya skill yang jarang dimiliki oleh orang. Ini semua murni hasil saya, karena kepandaian saya, karena kepintaran saya. Gak boleh, itu karakter karakter Qarun tuh. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran tentang si Qarun ini, berkata Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi, hanyalah aku memperoleh seluruh hartaku ini murni berdasarkan ilmuku, skillku, kemampuanku. Ini dalam surah Al-Qasas ayat 78 Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang jawaban si Qarun. Apa kata Allah? Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah telah menghancurkan orang-orang sebelumnya, dari generasi sebelumnya, orang-orang yang jauh lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya, lebih kuat daripada si Qarun, lebih banyak, bukan hanya satu dua orang, komunitas dengan jumlah yang banyak Allah hancurkan. Karena apa? Karena tidak bersyukur, karena tidak mengakui bahwa itu karunia dari Allah, malah diaku-aku sebagai murni hasil jerih payahnya. Maka barokah dicabut. Maka wajib kita yakini ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, miliki iman. Agar apa? Agar semua yang dimilikinya jadi barokah. Barokah-barokah dari langit dan bumi Allah bukakan sesuai dengan kadar iman dan kadar takwa yang dimilikinya. Kedua, syarat yang kedua agar semua yang kita miliki jadi barokah adalah aplikasikan iman dan takwa itu dalam realita yang berupa amal soleh, pengamalan dari Al-Quran, pengamalan dari As-Sunnah. Dan ini bersifat umum, Maksud bersifat umum tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin, tapi juga berlaku bagi umat-umat sebelumnya, pengikut para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Allah diberikan kitab, bukan Al-Qur'an tapi sesuai dengan yang Allah berikan. Satu, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Isinya itu adalah tuntunan nyata mengaplikasikan iman dan takwa dalam bentuk amalan, ibadah, amal soleh, kemuliaan akhlak dan yang sejenisnya. Itu bila diamalkan melahirkan barokah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah tuangkan dalam Al-Maidah ayat 66. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Kata Allah, seandainya mereka menegakkan Taurat, menegakkan Injil, menegakkan apa yang diturunkan kepada mereka dari sisi Allah Azza wa Jalla, la akalu, pasti Allah akan memberikan makanan kepada mereka. Dari mana? Min fauqihim wa min tahti arjulihim, dari atas mereka dan juga dari bawah kaki-kaki mereka. Dari atas turun, dari bawah turun, dari segala arah turun. Apa syaratnya? Tegakkan Taurat, tegakkan Injil, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab di sini disebutkan wa unzila ilaihim mir rabbihim. Tegakkan apa yang Allah turunkan kepada kalian. La akalu min fauqihim, pasti Allah akan memberi makan kepada mereka dari atas mereka dan dari bawah mereka. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan la akalu min afauqihim wa min tahti arjulihim, bahwa Allah akan memberi makan kepada mereka dari atas mereka dan dari bawah mereka, maknanya Allah akan melimpahkan kepada mereka rizki yang sangat banyak dari langit dan juga dari bumi. Gabungan barokah Allah dari langit dan bumi memberikan limpahan rizki yang tak terhitung, melebihi daripada kebutuhan mereka. Dari langit hujan yang memang dibutuhkan, dari dalam bumi, dari dalam tanah lebih beragam lagi. Ya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, ya juga binatang-binatang yang mensuplai kebutuhan protein kita. Ada ikan-ikan, ada kambing-kambing, ada sapi-sapi, ada ayam-ayam yang bisa kita makan, kita potong, kita masak dulu dan kita makan. Sehingga meratalah kebaikan tanpa harus bersusah payah, dan teraihlah ketentraman dan ketenangan hidup. Ini akibat dari diamalkannya isi kitab Allah Azza wa Jalla. Di zaman dahulu Taurat, di zaman setelah itu juga Injil, di zaman sekarang adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pengamalan tentang Quran Sunnah itulah yang disebut dengan amal soleh. Amal soleh adalah setiap amal yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baik aspek lahirnya maupun aspek batinnya. Amal soleh yang menjadikan pelakunya jadi orang soleh melahirkan barokah sampai menurun ke anak cucu, buyut, bau, jangga wareng, utek-utek dan seterusnya ke bawah. Tidak hanya dirinya, tapi juga anaknya, juga cucunya, juga terus ke bawah, memperoleh keuntungan dari kesolehan seseorang. Dan ini terungkit dalam banyak ayat dan banyak hadis diantaranya. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-82, tentang kisah dua orang nabi yang sezaman saat itu. Siapa? Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa kan merasa paling berilmu nih di muka bumi saat itu. Kata Allah, enggak ada yang lebih berilmu tuh. Kamu belajar ke dia, yaitu Nabi Khidir. Dicari, ketemu kan. Proses pencarinya enggak perlu kita ceritakan. Kepanjangan. Kata Nabi Khidir, kamu enggak akan sabar kalau ngikut saya, belajar dengan saya. Pasti banyak komplain loh di jalan gitulah. Tapi Nabi Musa memberi jaminan, saya akan sabar. Ternyata betul, di tengah jalan Nabi Khidir melakukan beberapa perbuatan yang dianggap mungkar oleh Nabi Musa. Lalu diprotes, komplain. Ada perahu nelayan dibolongin, itu gak bisa berlayar ya, dirusak. Kita juga gak akan tahan. Seorang nabi merusak perahu orang, jadi gak bisa nangkep laut. Nangkep lauk maksudnya. Lauk itu ikan ya. Tidak bisa nangkap laut di lauk. Tidak bisa nangkap lauk di laut. Tidak bisa nangkap ikan di laut. Ketemu anak kecil, beres dibunuh, bayangkan. Tegugur te angin. Gak ada alasan, gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba anak kecil dibunuh. Siapa yang gak protes ya? Dua hal itu gak kita bahas. Kepanjangan, habis nanti waktu untuk itu. Ah, tapi salah satunya adalah ketika ada sebuah rumah. Nabi Khidir minta dijamu, enggak dikasih. Rumah itu ternyata rusak, mau ambruk dindingnya, oleh Nabi Khidir diapakan? Direnovasi dan tidak menerima bayaran apa-apa. Nabi Musa protes lagi tuh. Kenapa tidak mau menerima bayaran? Sudah 3 kali itu. Maka sudah selesai sampai di sana. Sekali protes diampuni. Kedua dimaafkan. Ketiga enggak ada, tiada maaf bagimu. Orang Sunda bilang mista maja utama. Sekali, 2 kali, 3 kali. Udah, ini udah masa berakhir kita di sini. Lalu dijelaskan 3 alasan dari perbuatan yang tadi dilakukan. Salah satunya alasan dia memperbaiki dinding rumah itu. Berkata Nabi Khidir, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma, terus wa kana abuhuma salihan, fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun dinding rumah yang aku perbaiki itu, sebenarnya itu rumah punya 2 orang anak yatim di kota tersebut. Dan di bawah rumah itu ada harta simpanan orang tuanya. Dan kedua orang tuanya itu orang soleh. Allah ingin harta ini, anak kedua anak ini dewasa, setelah dewasa barulah mengeluarkan harta simpanan ini sebagai rahmat Allah bagi mereka. Yang soleh siapa? Orang tuanya. Yang dapat anugerah dari kesolehan orang tuanya ternyata anaknya. Dan para mufassir di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, orang tua yang soleh, yang efek baiknya terasa oleh anaknya, ternyata orang tua itu bukan ayahnya, bukan ayah dan ibunya, bukan kakek dan neneknya, tapi saya gak tahu apa sebutannya, 7 turunan ke atas. 7 generasi ke atas, saya gak tahu apa namanya. Saya hanya tahu kakek nenek, buyut, bao, Jangga Waring dan seterusnya. Pokoknya 7 generasi ke atas enggak tahu, wallahu alam. Itu yang soleh. Ternyata kesolehan 7 generasi yang lalu tersebut, ya, efek baiknya masih terasa oleh anaknya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fi hadhil qissah dalilun, di dalam kisah ini terkandung dalil bahwa anak keturunan orang soleh akan dijaga, dan keberkahan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang bisa terasa dampak positifnya oleh anak cucu keturunannya di bawah, sekalipun jarak waktunya begitu jauh. 7 turunan masih kerasa itu. Oleh karena itulah maka wajib untuk memperoleh atau untuk menjadikan semua harta atau rizki kita barokah, si pemilik dari rizki itu harus beramal soleh, terutama beramal soleh dengan rizkinya. Maka dijamin rizki tersebut akan menjadi barokah. Adapun kalau menyimpang dari amal soleh, berarti melakukan amal salah, bukan rizki atau barokah yang diperoleh, rizki itu akan dihalangi sampainya kepada dia karena dosanya. Dosa itu mempersempit pintu rizki loh. Dosa itu menghambat sampainya rizki kepada kita, menghalangi. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lain-lainnya, Nabi sallallahu menyatakan, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang akan terhalang rizkinya karena dosa yang dilakukannya. Termasuk nih. Sikap rakus tuh. Rakus terhadap apa? Terhadap makanan, terhadap rizki. Allah cabut barokah dari rizki yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh si Bani Israel. Dahulu Bani Israel itu, ya, Bani Israel itu diberi makanan oleh Allah Azza wa Jalla secara mudah, yaitu diberi burung salwa. Burung salwa, burung yang konon kelezatannya paling enak di antara seluruh daging unggas, dibanding ayam, dibanding bebek, dibanding burung dara, burung apalagi yang suka dimakan tuh, yang halal tapi ya, kalau burung gagak atau burung raja wali nggak boleh, haram, karena buas, bercakar dan berparuh. Nah, ini burung salwa halal baginya dan enak. Setiap hari burung itu menyamperin dan lindek untuk diambil. Lindek tuh gampang apa? Jinak, nyamperin, kemudian diambil, disembelih, dimakan, enak. Tapi dengan syarat tidak boleh disimpan, hanya untuk hari itu. Jangan khawatirkan besok datang lagi, besok akan datang lagi. Ternyata keserakahan Bani Israel melanggar larangan ini. Mereka tangkap banyak, mereka simpan untuk besok. Apa akibatnya? Besoknya burung tidak datang lagi. Dan apa yang disimpan menjadi busuk. Dicabut barokah Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah kejadian ada daging busuk karena disimpan. karena keserakahan dari Bani Israel, Allah membusukkan daging-daging yang disimpan tersebut. Dari sejak saat itu sampai sekarang, mungkin sampai akhir hari kiamat nanti, setiap daging yang tersimpan lama akan membusuk. Berkata Nabi SAW dalam masalah ini, dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, laula banu Israel ya lam yakhbathi ta'am wa lam yakhnazil laham, seandainya bukan karena Bani Israel maka makanan tidak akan basi dan daging tidak akan membusuk. Tapi karena Bani Israel serakah melanggar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang terhadap mereka, akibatnya nasi yang tersimpan atau makanan apapun yang tersimpan menjadi basi dan tidak bisa dimakan, harus dibuang. Dan daging yang disimpan juga menjadi membusuk dan tidak bisa dimakan. Baunya berubah tidak enak, rasanya juga tentu saja kebayang gimana lah. Maka sejak saat itu terjadilah apa yang kita alami. Makanan menjadi basi dan daging menjadi busuk, ya. Itu karena apa? Karena keserakahan. Berdasarkan hal itulah, maka untuk bisa memperoleh barokah atas rezeki kita, beramal solehlah kita, terutama dengan harta atau rezeki yang Allah berikan. Amal soleh yang kaya bagaimana yang bisa membuat harta atau rizki kita menjadi barokah? Pertama, ingat, rizki yang barokah itu rizki yang melahirkan kebaikan dan bertambah berkembang. Di dunia manfaat bertambah berkembang, di akhirat menjadi pahala bagi kita, ya. Pertama, amal soleh yang harus kita lakukan adalah wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas rizki yang Allah berikan, baik sedikit apalagi apa? Banyak. Wajib kita syukuri. Dan Allah janji kalau seorang bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingat ketika Allah berfirman, kalau kalian bersyukur atas nikmatku, Allah akan tambah nikmat karunia-Nya. Tapi kalau kalian kufur, kufur di sini bukan berarti kufur lawan dari iman, tapi kufur lawan dari syukur. Tidak bersyukur, kufur nikmat, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Maknanya nikmat tersebut dicabut diganti dengan azab. Sebagaimana firman Allah dalam salah satu ayat, ayat ini sering disalah artikan oleh orang. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sering diartikan gimana? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasibnya sendiri. Itu terjemahan yang keliru, yang salah, melahirkan penafsiran dan akidah yang salah. Ayat ini sering dipakai untuk mengingkari takdir, ya. Allah mah tidak mentakdirkan tuh nasib suatu bangsa tergantung mereka. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasibnya sendiri, kan gitu. Keliru. Nasibnya itu dari mana? Coba artikan kata demi kata. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah ma apa-apa biqaumin yang ada dalam satu kaum, hatta, sehingga yughayyiru, mereka merubah ma apa-apa bianfusim yang ada dalam dirinya sendiri. Gak ada kata-kata nasib. Allah tidak akan merubah apa-apa yang terdapat dalam suatu kaum sampai mereka merubah apa-apa yang ada dalam diri sendiri. Cuma yang jadi pertanyaan, apa-apa dalam ayat itu teh apa? Ya. Apakah nasib? Bukan. Apa-apa yang ada dalam ayat itu teh rizki, nikmat. Sebagaimana firman Allah dalam ayat lain surah Al-Anfal, mirip bunyinya sedikit berbeda. Allah berfirman, "Dzalika bi'annallaha lam yakum ghayran ni'matan 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah nikmat yang ada dalam diri mereka menjadi azab. Nikmatnya dicabut oleh Allah, diganti dengan azab. Kenapa Allah merubah? Karena ulah mereka sendiri. Itu nikmat tidak disyukuri tapi dikufuri. Kufur nikmat. Kufur nikmat menyebabkan Allah cabut nikmat itu dan Allah ganti dengan azab. Berdasarkan hal itulah, maka agar si rizki kita ini berkembang, bertambah, barokah, bersyukurlah atas nikmat rizki. Bersyukur kepada Allah atas rizki yang Allah berikan kepada kita bukan untuk kepentingan Allah. Apakah kalau kita bersyukur kekuasaan Allah bertambah? Enggak. Allah bertambah kuat? Enggak. Kenapa tuh? Kalau Allah tidak berpengaruh oleh syukur kita, Allah memaksa kita untuk bersyukur. Enggak maksa, kalau enggak dilaksanakan juga boleh-boleh saja, hanya siap dengan resikonya. Syukur kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Dengan bersyukur rezeki kita nambah, kalau enggak bersyukur rezeki kita dicabut loh. Allah berfirman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Siapa orang yang bersyukur, maka sesungguhnya efek dari syukur itu adalah keuntungan bagi dirinya sendiri. Itu Allah tuangkan dalam surah An-Naml ayat yang ke-40, ya. Termasuk contoh yang pernah terjadi pada zaman dahulu suatu kaum namanya kaum Saba. Ada satu surat diberi judul atau diberi nama surah Saba, surah ke-34. Surah Saba, di dalamnya bercerita tentang kaum Saba. Kaum Saba ini adalah kaum yang sangat-sangat subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi, yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Satu baldah yang tayyibah, satu negeri yang sangat baik, ya. Kenapa sangat baik? Karena negeri itu subur makmur. Kekayaan alamnya melimpah, makanan begitu mudah mereka dapatkan. Tapi mereka berpaling. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka tetap menyembah kepada berhala. Mereka memiliki dua kebun yang sangat subur makmur, menghasilkan panen yang sangat melimpah, yang mencukupi bahkan lebih memenuhi kebutuhan seluruh kaumnya. Ketika mereka berpaling, Allah menurunkan azab. Azabnya berupa banjir besar yang merusak seluruh kebun tersebut. Dan seusai banjir berlalu, kebun tersebut berubah keadaannya menjadi ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit dan tidak bisa dimakan. Itu Allah tuangkan dalam Al-Quran surah Saba ayat ke-15 dan ayat ke-16 tentang masalah itu. Kalau pahitnya bermanfaat, bisa dimakan, mending. Seperti apa? pare. Bahasa Sundanya paria, tahu paria? Ada paria yang manis? Enggak ada, semuanya apa? Pahit. Bisa dimakan? Bermanfaat apa enggak? Bermanfaat. Enggak beracun, pahit-pahit juga. Jangan sampai, memang karakternya begitu, bukan karena azab Allah, itu termasuk karunia Allah, karena obat. Orang yang tidak selera makan gitu ya, coba makan paria, makan pare. Pahit iya, tapi setelah itu jadi gembul. Jangan sampai petani yang menanam paria itu salah paham. Saya gagal panen, semua buah paria yang saya tanam semuanya pahit. Gak ada satupun yang manis. Itu bukan gagal panen, memang begitu, tapi tetap manfaat. Bisa dijual gak? Laku enggak? Laku. Saya kalau makan bakso tahu, yang saya pertama tanyakan ada paria enggak? Enggak ada Pak, enggak jadi. Kalau ada, syukur. 5 satu porsi, jangan pakai paria. Ketika bangsa Saba ini masih mengalami masa subur, makmur, tentram, gemah ripah, loh jinawi teh tadi, ya Allah hanya memerintahkan satu, yaitu mereka bersyukur kepada Allah, ya. Dan syukur inilah yang bisa mempertahankan, mempertahankan nikmat tersebut, bahkan menambahnya dan mengembangkannya. Tapi mereka tidak mau. Akhirnya Allah cabut itu kenikmatan dan diganti dengan azab. Sebagian ulama menjelaskan tidak sekedar berubahnya kebun, tapi juga berubah keadaan yang tadinya bersih, tertata, tidak ada penyakit. Setelah banjir besar melanda, keadaan berubah. Tadinya di negeri itu tidak ada nyamuk, tidak ada kecoa, tidak ada lalat, tidak ada kutu, tidak ada hama. Tapi seusai banjir berlalu, semua hama yang menjadi sumber penyakit tadi bermunculan. Jadilah mereka bangsa yang kerepotan sendiri dengan situasi geografis di negara mereka sendiri. Dicabut nikmat itu oleh Allah dari diri mereka dan digantilah dengan azab. Jadi yang pertama, agar barokah, bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Cara bersyukurnya bukan dengan mengundang-undang tetangga, masak yang banyak, potong kambing, ayo makan sekenyangnya, bersyukur aja. Bukan begitu, itu mah bukan bersyukur. Kalau bersyukur harus mengadakan makan-makan, kasihan orang miskin gak bisa bersyukur. Padahal syukur ini kewajiban orang kaya, juga orang miskin, semua orang. Syukur itu bukanlah demikian. Syukur adalah isti'malu ni'amillah fi ta'atih. Syukur itu menggunakan nikmat Allah untuk mentaatinya. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita pakai sebagai alat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu artinya syukur. Atau dengan kata lain, menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah sebagai sang pemberi nikmat. Kalau Allah beri ilmu, kita ingin bersyukur, amalkan ilmu itu, ajarkan kepada orang lain. Sebab itulah yang Allah perintahkan kepada kita dengan ilmu kita. Kalau kita punya harta, apa sih keinginan Allah, perintah Allah terhadap harta yang kita miliki? Keluarkan zakatnya kalau sudah kena kewajiban zakat. Minimal infaknya, sodakohnya dipakai tuh tulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapapada manusia. Artinya menolong yang butuh, membantu yang susah, dipakai memberi kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Jangan bakhil. Bakhil itu apa? pelit, sedit, ya, buntut kasiran, merengkel, cap jahe, meregehese. Itu pelit, itu bakhil. Itu tidak bersyukur namanya. Bersyukurlah dengan harta. Caranya gunakan harta itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah beri kita kekuasaan, ingin bersyukur, pakai itu kekuasaan sesuai dengan kehendak Allah. Tegakkan keadilan, tegakkan hukum Allah, syariat Allah, berantas kedzaliman, kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat dan seterusnya. Itu bersyukur dengan nikmat kekuasaan dan seterusnya. Enggak harus mengadakan hajatan, makan-makan potong kambing, enggak. Cukup gunakan itu nikmat sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Ya, mulut mengucapkan alhamdulillah, ya gunakan juga itu nikmat sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Kalau hanya alhamdulillah saja, tapi itu enggak dipakai sesuai dengan kehendak Allah, enggak bersyukur. Contoh, semua yang hadir di sini patungan. Ini contoh, jangan dilaksanakan, jangan. Terkumpul uang umpamanya 2 juta rupiah. Dibelikan gamis, sajadah, kopiah. Lalu dihadiahkan ke saya. Ini bukan usulan. Contoh, jangan GR. Apa sih keinginan bapak-bapak memberi gamis itu ke saya? Keinginannya agar itu saya pakai sholat, pakai dakwah, pakai ibadah gitu ya, agar kecipratan pahalanya. Itu keinginan sang pemberi. Begitu diserahkan ke saya bilang syukron 1000 kali. Syukron habibi. Ada Ustaz syukron di sini. 1000 kali, ya. Ucapkan syukron, alhamdulillah, terima kasih, hatur nuhun, thank you very much, matur nuhun, danke, kamsia, arigato. Saya ungkapkan dengan 10 bahasa. Detik itu juga saya masukkan ke ember, saya pakai mencuci mobil sebab kelihatan beluwuk gitu ya. Beluwuk itu apa? Kotor, sareksek ninggalina oge. Sareksek gak ada terjemahannya. Gak enak dilihatnya. Lalu saya masuk ke ember, saya pakai ngelap mobil. Di hadapan pemberi, saya sudah berterima kasih 1000 kali loh. Saya ungkapkan dengan 10 bahasa tadi. Ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Belanda, dan seterusnya. Bagaimana sih reaksi yang memberi? Kecewa apa senang? Kecewa, gak ada yang senang. Alhamdulillah itu dipakai gamis saya. Gak ada. Dipakai ngelap mobil. Kecewa semuanya, karena apa? Karena pemberian itu tidak saya gunakan sesuai dengan keinginan sang pemberi. Harusnya dipakai ibadah, dipakai sholat, dipakai dakwah, dipakai ngelap mobil. Kecewa, marah, dalam hati berjanji, kapok ngasih hadiah apapun ke si Ustadz ini. Gamis seharga 2 juta, dipakai ngelap mobil, bayangkan. Ke Kerwos aja gak sangkakan 2 juta ya. Ke Kerwos berapa? 10 real, 30 real, 100 ribuan ya. Ini 2 juta, bayangkan. Kapok, jangan ngasih apa-apa lagi. Itu kita ya. Apakah saya sudah bersyukur? Kan saya sudah mengucapkan 1000 kali terima kasih dengan 10 bahasa. Enggak bersyukur. Karena pemberian itu saya gunakan tidak sesuai dengan kehendak sang pemberi. Maka bersyukur tidak cukup dengan lisan, alhamdulillah saja enggak, tapi harus diaplikasikan dengan amal. Amalnya berupa menggunakan itu nikmat sesuai dengan sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Syukuri nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan apa? akan menambah rizki itu, dan ini menunjukkan barokah dari rizki yang kita lakukan, yang kita miliki. Kedua, agar rizki tersebut barokah, dalam arti menghasilkan kebaikan yang banyak dunia akhirat, ya, maka wajib bagi kita untuk menjaga atau menggunakan nikmat itu untuk menjaga kita dari dosa dan maksiat. Bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk menguatkan iman. Kalau rizki berupa rizki, coba bagaimana caranya agar rizki itu bisa menguatkan iman saya. Pakai umroh, pakai haji, pakai menyenangkan, membahagiakan orang tua, menafkahi anak dan istri. Kemudian apalagi? Pakai infak dan sedekah. Kemudian apalagi? Santuni anak-anak yatim, tolong orang-orang yang kesusahan. Itu bisa menguatkan iman kita. Kenapa? Dan itu bisa sekaligus membersihkan dosa-dosa kita. Kenapa semua yang tadi disebutkan bisa menguatkan iman? Pertama, itu kebaikan. Infak, sedekah, zakat itu kebaikan. Terus demikian juga menyenangkan orang tua itu kebaikan. Menyantuni anak yatim, anak miskin itu juga kebaikan. Dan setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, oleh Allah akan dibalas dengan kebaikan juga. Salah satu, ini salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik adalah hidayah untuk melakukan kebaikan berikutnya dalam bentuk amalan yang lainnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik, Allah akan balas dengan baik, dan salah satu balasannya adalah hidayah. Coba lihat beberapa banyak ayat dan hadis yang menjelaskan satu kebaikan mengakibatkan Allah memberi hidayah untuk melakukan amal soleh lainnya. Sudah saya singgung umpamanya salah satu ayat yang terdapat dalam Al-Ahzab, Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini amal soleh, kebaikan. Zikir, baca Quran, amar ma'ruf, nahi munkar, memberi nasihat, itu qawlan sadida. Apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Mensolehkan amal-amal kamu artinya yuwafiqkum lil a'mali soleh. Allah akan beri taufik kepada kalian untuk melakukan amal soleh. Hidayah turun. Alaikum bisidqi fa inas sidqa yahdi ilal birri. Wajib kamu jujur. Jujurnya amal soleh. Karena kejujuran yahdi. Yahdi itu memberi hidayah untuk albir. Albir ini maknanya ada dua loh. Albir yang pertama kan kita mengartikan albir itu kebaikan. Ada dua bentuknya. Pertama, makna albir adalah ya melakukan kebaikan. Yang kedua, keluarnya, dikeluarkannya dia oleh Allah dari kemaksiatan yang selama ini dilakukan. Allah beri hidayah untuk tobat dari sebuah dosa yang rutin dia lakukan. Kan banyak orang yang melakukan dosa, sadar itu dosa, tahu itu haram, tapi belum sanggup untuk meninggalkannya. Ada yang begitu? Banyak. pemabuk. Tahu mabuk itu dosa. Ingin berhenti, ingin, tapi susah ya. Jangan jauh-jauh pemabuklah. Perokok. Tahu enggak setiap perokok bahwa merokok itu buruk? Ada enggak perokok yang menganggap merokok itu baik? Ada, merokok itu baik, enggak apa-apa. Suruh anak istrinya merokok. Berani? Enggak, kalau kelihatan istrinya merokok, anaknya merokok, dia seneng enggak? Hebat si mama modern. Enggak ada yang begitu. Kamu ngapain ngerokok ke anaknya? Kecil-kecil merokok. Enggak bagus tahu. Tahu itu enggak bagus ya? Kok papa merokok? Dah papa sudah gede. Emangnya kalau udah gede jadi baik? Dari segi apapun itu buruk. Termasuk mudharat kepada diri sendiri dan orang lain. Sebuah perbuatan kalau itu merugikan diri sendiri itu disebut keji, fahsya. Kalau merugikan orang lain disebut mungkar. Kalau yang fahsya itu seperti berzina. Merugikan orang enggak? Orang lain? Enggak. Selama suka sama suka. Kecuali kalau diperkosa itu, kalau diperkosa bukan zina namanya ya. Kalau setiap zina pasti suka sama suka. Keji. La taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina karena zina itu fahisha. Fahisha itu keji. Hanya merugikan diri sendiri, orang lain enggak rugi. Mabuk itu keji. Kecuali kalau mabuknya ngamuk, baru mungkar. Adapun yang mungkar, diri sendiri untung, yang lain rugi. Seperti mencuri, seperti merampok, seperti menyakiti orang, itu mungkar. Makanya yang ada hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada amar ma'ruf nahi fahsya. Pernah dengar amar ma'ruf nahi fahsya? Enggak. Mungkar, karena mungkar itu merugikan orang, harus dicegah. Kalau yang fahsya umumnya ngumpet-ngumpet. Yang berzina enggak ada yang terang-terangan. Tapi ngumpet-ngumpet sambil deg-degan, takut digerebek hansip. Tapi kalau yang mungkar, ya jelas karena merugikan orang, orang-orang tahu, wajib dicegah. Kalau sebuah perbuatan itu yang merugikan diri sendiri, yang merugikan orang lain, namanya keji dan mungkar. Ya fahsya, ya mungkar. Merokok itu termasuk keji, mungkar, keji dan mungkar, atau baik, thayyib. Ya keji yang merugikan diri sendiri enggak? Iya, orang lain? Iya. Tapi kan merokoknya enggak pernah di hadapan orang lain. Kalau merokok itu selalu ke ruang khusus atau tempat terbuka. Merugikan orang lain enggak? Ya. Istrinya, anaknya dirugikan. Karena apa? Nikotinnya nempel nih di baju. Masuk rumah keisep sama istrinya sama anaknya. Saya pernah ketika suatu saat mau ngejemput bibi dan paman saya. Jemput. Begitu datang masuk mobil, langsung bau rokok dari badannya. Tadi ngerokok ya? Iya, baunya itu sampai semobilnya bau. Mungkin nempel di asapnya ya dengan nikotinnya di sini. Keisep sama kita. Apalagi kalau ngerokoknya di rumah, nempel di dinding, di gordeng gitu. Keisep sama seluruh penghuni rumah. Ada seorang pemuda, perokok berat, dikasih dalil, dikasih argumentasi menyatakan ini haram. Dia bilang, datangkan 1000 dalil yang mengharamkan, saya siap 2000 dalil yang menghalalkan. Datangkan penjelasan kedokteran yang menyatakan ini bahaya, saya siap bantah dengan yang lebih telak. Susah. Bagaimana tobatnya? Dia nikah, dia punya anak, bayi. Bayinya batuk-batuk terus. Diperiksa oleh dokter, kena paru-paru. Dan ada nikotin di dalam paru-parunya. kamu perokok ya ayahnya? Iya, tapi saya gak pernah merokok di dalam. Setiap merokok saya keluar. Setelah beres baru saya masuk ke dalam, saya pangku anak saya. Oh, kamu tahu gak? Ketika ngerokok itu asapnya kan ke badan, ke baju, nempel nih nikotinnya nih di sini nih. Kalau gak percaya, setelah merokok cium aja tuh baunya, badannya pasti bau rokok kan. Nah, ketika menimang-nimang anak, si nikotinnya keisep sama anaknya tuh. Itu yang menyebabkan anaknya menderita batuk terus sampai keluar keluar warna coklat dan seterusnya, menderita sampai ngos-ngosan, sampai dioksigen, mati. Baru menjerit dia. Baru dia nulis status haramnya rokok. Harus ada korban dulu ternyata. Merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Keji dan mungkar. Kalau yang begini halal apa haram ya? Jelas haram pertama. Kedua, itu indikasi ditolaknya sholat dia. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau setelah sholat tetap keji dan mungkar, menunjukkan pertama sholatnya ditolak, kedua diazab. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Sholatnya gimana? Alladzinahum an sholatihim sahun. Di dalam ayat ini Allah menggunakan an bukan fi. Kalau dalam al-mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzinahum fi sholatihim khusyu'. Yang khusyuk di dalam sholatnya, di dalam. Ketika sholatnya khusyuk, pakai fi. Kalau an, maknanya kata ahli bahasa di antara dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, an itu lalai dari hikmah atau tujuan sholat di luar sholatnya. Dia lalai dari tujuan sholat, hikmah sholat di luar sholat. Apa hikmah sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini tujuan utama. Kalau orang setelah sholat tetap keji dan munkar, dia sahun. Sebagaimana ayatnya, alladzinahum an sholatihim sahun. Orang yang kena ancaman wail itu orang yang sahun dari sholatnya, maknanya lalai dari tujuan utama sholat yang harus diaplikasikan setelah sholat. Setelah sholat tidak boleh berbuat keji, tidak boleh berbuat mungkar. Dan ini mengisyaratkan kalau orang setelah sholat tetap keji, tetap mungkar, pertama sholatnya tertolak, yang kedua terancam dengan wail. Jadi perbuatan keji dan munkar yang dilakukan oleh seorang, indikasi ditolaknya sholat orang itu. Duh, sayang ya. Hindarkan keji dan munkar untuk menyelamatkan sholat kita. Jangan sampai ditolak tuh. Yang masih merokok coba hentikan. Sayang sholat kita. Gak apa-apa kita gak sayang kepada diri sendiri, sebodoh. Bukan kita ini ya, dia sendiri. Gak sayang kepada anak istri setiap hari ngisep nikotin dari mulut kita, dari baju kita gitu. Apalagi kalau sengaja ngerokoknya di dalam rumah, nempel di dinding, di gordeng, di mana-mana, keisep sama istri dan anak kita. Kasian gak mereka? Kasian. Ah, ini kan anak saya, istri saya, sebodoh amat. Sok atau gak apa-apa. Gak perlu kita pikirin. Bagaimana dengan sholatnya? Tertolak hanya karena rokok, karena melakukan perbuatan keji dan mungkar. Hentikan segera. Beloknya dari mana sampai ke rokok tadi? Jadi fahsya' dan mungkar adalah perbuatan yang mengindikasikan tertolaknya sholat kita, termasuk amal ibadah kita. Nah, kalau Allah menerima amal ibadah seseorang, Allah ngasih tanda. Tandanya apa? Orang itu akan bersemangat untuk melakukan ibadah lainnya setelah itu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Tadi dikatakan Allah Rasulullah SAW menyatakan alaikum bisidki fa inas sidki yahdi ilal birri. Wajib kamu itu apa? Jujur, karena jujur yahdi memberi hidayah kepada albir. Tadinya kebaikan itu tidak kita lakukan, mungkin masih berat. Tapi karena jujur tiba-tiba semangat. Akhirnya dilakukan. Itu efek dari kejujuran Allah memberi hidayah kepada kita untuk melakukan amalan yang lainnya. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Lathaiful Ma'arif bab wadhaif syahr Syawal, beliau menyatakan, ya, idza taqabbalallahu amala 'abdin, apabila Allah menerima amalan seorang hamba, waffaqahu Allahu lil a'mali shalihah ba'dahu li'anna jaza'a min jinsil amal, maka Allah akan memberi taufik kepada dia untuk melakukan amal soleh lainnya. Karena setiap perbuatan, setiap balasan sesuai dengan jenis amalan. Maka faman amila hasanatan thumma atba'aha bil hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Kalau seseorang melakukan sebuah kebaikan lalu diikuti oleh kebaikan lainnya setelah itu, maka kebaikan yang kedua ini sebagai tanda diterimanya kebaikan yang pertama. Sebaliknya, man amila bil hasanah, man amila hasanatan thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatu raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan kebaikan, setelah kebaikan dia ikuti dengan keburukan, dengan dosa, maka dosa tersebut tanda bahwa kebaikan tadi ditolak dan tidak diterima. Jadi tadi setelah beres sholat maghrib dari masjid keluar langsung cus rokok. Barusan beramal langsung ngerokok. Sayyi'ah. Hasanah diikuti langsung dengan sayyi'ah. Khawatir tuh. Imam Ibnu Rajab menyatakan orang yang melakukan sebuah kebaikan langsung diikuti oleh sebuah keburukan. Keburukan itu tanda kebaikan tadi ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza' min jinsil amal. Lakukan kebaikan dengan harta kita, dengan rizki kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah, dan hidayah ini menambah iman. Menambah iman, menguatkan iman, mendorong kita untuk beramal soleh lebih hebat daripada sebelumnya. Lakukan, gunakan harta untuk menambah iman kita. Lakukan kebaikan dengan harta kita. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya dan sejenisnya. Maka akan nambah barokah. Ketiga, jangan sekali-kali gunakan harta kita untuk bermaksiat. Maksiat mencabut barokah dari harta kita, bahkan menghilangkan, merampas nikmat yang Allah berikan dengan harta kita. Sudah disinggung tadi. Kalau seseorang bermaksiat, Allah cabut nikmatnya itu. Karena maksiat dengan harta berarti kufur nikmat, ya. Allah berfirman, "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Maka hindarkan kemaksiatan dengan harta. Inilah beberapa kiat dan beberapa penjelasan tentang harta dan keberkahannya. Mudah-mudahan ini bisa menuntun kita untuk bisa menjadikan harta dan rezeki kita semakin barokah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Cukup sampai di sini saja, sudah satu jam waktu yang kita habiskan. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari Kanada, Umu Salman Vancouver ya. Mungkin barakallahu fik melalui streaming ya. Bagaimana dengan orang yang kerja di bank? Apakah haram? Haram, tidak boleh. Kenapa? Karena dosanya sama dengan pemakan riba. Akiluhu wa mu'kiluhu wa syahiduhu wa katibuhu kulluhum sawa. Apa? Oh, hukum ditraktir oleh orang yang kerja di tempat ribawi gitu. Bukan kerja ya. Apakah makan harta haram? Taib. Barakallahu fik. Kalau ada kawan kerja di bank, traktir kita. Makan yuk biar saya traktir ya. Sepuasnya maksimal 10 ribu. Pelit itu mah. Boleh enggak? Iya, barakallahu fiik. Kalau kita mau ikhtiat, biar kita aja yang bayar. Traktir yuk, hayulah. Pas mau bayar, kita yang bayar. Kita dapat sedekah. Kalau kita enggak punya duit, memang lagi bokeh. Boleh, Kak? Boleh. Kenapa? Karena harta haram, harta itu haram bagi pemiliknya karena kesalahan ketika memperolehnya, baik dengan cara mencuri, berjudi termasuk riba. Haram bagi dirinya. Adapun kalau dia memberi kita hadiah, proses sampainya harta itu kepada kita melalui sebuah proses yang mubah, yang boleh. Baik jual beli, hadiah menghadiahi, pinjam meminjam, yang mubah hukumnya, dan itulah proses sampainya harta itu ke kita, maka menjadi halal bagi kita. Sekarang gini, kita buka toko jualan terasi, gula, garam gitu ya. Ada direktur bank belanja terasi ke kita, uangnya haram. Beli terasi nih 100 ribu seon. Apa kita ladangi enggak? Ladangin teh di ladangan? Apa di ladangan teh di dilayani apa tidak? Apa kita enggak haram, enggak akan mau berjual beli dengan kamu? Enggak boleh seperti itu. Boleh, karena apa? Proses sampainya uang dia ke kita melalui proses yang halal, yaitu apa? Jual beli. Atau kita pinjam ke dia, pinjam uang tanpa bunga. Dia kerja di bank, tapi bukan pinjam ke banknya, bukan. Ke pribadi dia, nanti dikembalikan tanpa bunga apa-apa. Pinjam meminjam boleh enggak? Boleh. Jadi proses sampainya uang itu ke kita melalui proses yang mubah, yang halal, pinjam meminjam boleh, halal. Asal dibayar sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada bunga. Nah, termasuk hadiah menghadiahi. Traktir itu hadiah. Dia memberi hadiah kepada kita. Hadiah hukumnya halal, maka menjadi halal. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau di Madinah, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Umumnya Yahudi haram, rentenir mereka. Tapi orang-orang Yahudi sering memberi hadiah makanan atau apapun dan dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang menggadaikan baju besinya ke siapa? Ke orang Yahudi, bukan ke sahabat. Ke orang Yahudi. Padahal orang Yahudi umumnya penghasilannya haram. Tapi sampainya uang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui proses yang halal, yaitu gadai menggadai tanpa bunga, maka boleh, dibolehkan untuk itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ha, ini dia. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Taufik. Mau tanya boleh Pak? Boleh. Begini, saat saya sholat ba'da maghrib, ba'diyah maghrib, tiba-tiba ada yang memegang pundak saya. Saya mau jadi makmum buat salat maghrib. Oh, tiba-tiba ada yang megang pundak saya mau jadi makmum buat salat maghrib. Saya lalu lanjutkan salat maghrib lagi sampai salam. Oh, salat maghrib lagi kan sudah tadi. Ini ba'diyah ya. Bagaimana hukumnya? Kalau kita sedang sholat ba'diyah, lalu ada orang yang mengikuti kita untuk sholat maghrib, gak apa-apa, biarkan. Kita tetap sholat sunnah. Gak perlu dicegah, maaf saya sedang sunat ini. Ya batal kalau begitu. Ya. Jadi teruskan dua rakaat, jangan dirubah niat menjadi maghrib lagi ya. Batal, merubah niat batal. Teruskan sholat sunat. Apa sah dua-duanya? Sah. Karena boleh berbeda niat antara imam dengan makmum. Baik berbeda niat dalam hal satu sholat sunat, satu sholat wajib. Imam wajib, makmum sunat, atau sebaliknya. Atau imam sholat isya, makmum sholat asar. Gak apa-apa. Mungkin gak imam sholat isya, makmum sholat asar? Mungkin. Gimana kasusnya? Saya pernah lupa sholat asar. Saya biasanya safar, dan di tengah perjalanan ketika zuhur langsung di jamak qasar dengan asar. Jadi pas sampai ke Bandung itu ya gak sholat asar lagi, karena biasa sampai di rumah maghrib juga gitu. Suatu saat terburu-buru, ditunggu travel, saya hanya sempat sholat duhur dua rakaat, asarnya gak sempat karena keburu ada panggilan boarding ke travel. Nah, akhirnya gak sholat asar. Karena kebiasaan sudah dijama, lupa gitu ya. Sampai maghrib, sholat maghrib. Pas mau isya, sudah qomat, mikir, rasanya tadi belum asar. Maka kalau lupa seperti itu, sholatlah di saat ingat langsung. Ketika imam sholat isya, saya sholat asar. Beda niat. Boleh, gak apa-apa. Apalagi rombak rokaatnya sama ya. Selesai sholat asar, imam isya salam, saya qomat lagi untuk sholat isya sendirian. Jadi dibolehkan. Dalilnya banyak. Pertama, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau sudah sholat isya dengan Rasul SAW di Madinah, lalu pulang ke kampungnya. Di kampungnya jamaahnya menunggu sholat isya, gak mau diimami kecuali oleh Mu'adz. Maka Mu'ad sholat isya lagi mengimami kaumnya dengan niat sholat sunnah. Karena mengulang sholat fardu hukumnya sunnah, dibolehkan. Siapa namanya? Mu'ad sholat, niat sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Jadi gak apa-apa, kita sholat sunnah, makmumnya sholat wajib dan tetap sah ya. Assalamualaikum. Apa hukum asuransi jiwa? Karena saya pikir inilah bagian dari ikhtiar dalam rangka menghindari keluarga yang ditinggal untuk tidak minta-minta sukron. Sukron jangan pakai Q, pakai K biasa. Karena pakai kaf ya, bukan pakai kof. Sukron S-Y ya, sukron. Lihat aja tulisan Ustaz Syukran Habibi, nama dia gimana nulisnya, nah kayak gitu Syukran. Gak boleh asuransi jiwa atau apa. Ikhtiar dibolehkan, tapi ikhtiar itu tidak boleh dengan cara yang terlarang. Karena di dalam asuransi mengandung tiga penyimpangan. Penyimpangan pertama adalah riba. Penyimpangan kedua ada unsur maisir. Maisir itu judi. Kalau umpama kita baru store 2 bulan kena musibah, kita dapat santunan dari asuransi kan, lalu kita umpama di rumah sakit mencapai mengeluarkan biaya 20 juta padahal kita baru store 1 juta. Itulah yang diinginkan oleh setiap peserta asuransi kan, biaya kita di cover oleh pihak asuransi walaupun kita hanya store-nya baru sedikit, hanya baru 2 kali, 1 kalinya 500 ribu, umpama baru 1 juta, kita masuk ke rumah sakit biaya 20 juta di cover sama asuransi, itu judi. Tapi kalau umpama kita tidak ada klaim, tidak ada musibah sampai masa akhir selesai, hangus. Ada yang begitu ya, hangus. Itu maisir, judi. Ketiga ada unsur gharar. Gharar itu ketidakjelasan status. Status dari uang yang kita terima kalau mengajukan klaim. Apa itu hadiah, apa itu enggak jelas. Maka tidak boleh. Ikhtiar wajib tapi tidak boleh dengan cara yang menyimpang dari syariat. Ustaz, terkadang di dunia kerja, di dunia kerja dan usaha kita selalu mencari yang lebih dari apa yang didapat. Kita berusaha agar penghasilan kita setiap tahun bertambah. Kita berusaha agar usaha bisnis kita berkembang. Apakah rasa tidak puas dan terus berusaha mencari rezeki yang lebih banyak ini bisa disebut kufur nikmat? Enggak, paling rakus. Kufur nikmat itu tadi menggunakan nikmat itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau umpamanya kita mengembangkan uang itu dengan tujuan yang baik, agar kita bisa infak lebih, agar kita bisa sebanyak mungkin membantu orang yang membutuhkan, membantu dakwah, membangun masjid, menyumbang ke pesantren, itu bagus. Saya selama ini sumbangan cuma 5 juta sebulan nih, saya ingin 10. Makanya saya giat berusaha, bagus. Saya ingin menghajikan orang tua, kakak, adik, saudara-saudara, tapi belum mampu semuanya. Makanya saya berusaha maksimal. Ya itu bagus. Tapi kalau umpamanya ya, kekayaan yang ada sudah melimpah, dia ingin bertambah dalam rangka show of force kepada orang. Ria dengan kekayaan, bukan untuk haji umrah, bukan untuk nyumbang masjid pesantren, untuk dakwah, bukan. Bukan untuk menghajikan, mengumrahkan orang tua, enggak. Pelit ke orang tua. Gajinya 100 juta, ngasih ngirim 1 juta sebulan. Ya layak itu. Ya itu rakus kalau tujuannya untuk foya-foya. Sudah kita jelaskan kemarin, rizki kita harus jadi apa? Alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas tausiah Ustaz selama ini ya, wa jazakillahu khairan. Semoga Ustaz senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan pahala oleh Allah. Amin wa iyyakum. Ustaz sudah melihat kondisi kami di sini di Qatar. Selama Ustaz berada di sini, mohon 1. Saran untuk kebaikan dunia akhirat kami. 2. Bagaimana menyikapi isu PHK. Iya, saran saya pertama, selalu sempatkan mengkaji ajaran Islam ini. Selalu sempatkan menghadiri kajian. Di sini ada ustadz-ustadz yang biasa memberi kajian, sempatkan. Jangan habiskan waktu potensi kita murni untuk dunia. Kita enggak bisa 50-50 ya. 50-50 aja enggak seimbang ya. Kemarin sudah dijelaskan. Tapi 50-50 juga ini tidak. Mungkin 10-90 mungkin ya. Atau lebih parah lagi 99-1. Mungkin seperti itu. Sempatkan ngaji. Kemarin sudah saya jelaskan tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi kita, Allah memudahkan bagi kita untuk memahami agama ini. Allah beri semangat kita untuk ngaji, Allah mudahkan jalan-jalannya, Allah fasilitasi dengan adanya kajian sunnah umpamanya. Tapi sebaliknya kalau kita sibuk, gak ada waktu, ada waktu pas lelah gak semangat, siapa yang mengatur bahwa kita sibuk, lelah, gak semangat? Allah. Berarti kita khawatir Allah tidak menghendaki kebaikan bagi kita. Makanya tidak Allah mudahkan untuk hadir di kajian. Daurah seperti ini kan konon saya dengar setahun sekali atau setahun dua kali. Jarang. Sudah jarang, jarang hadir lagi. Itu dikhawatirkan seperti penjelasan kemarin, Allah menyulitkan kita untuk memahami ilmu, dan itu tanda Allah tidak menghendaki kebaikan bagi diri kita. Kenapa demikian? Al-jaza' min jinsil amal. Itu balasan Allah atas keburukan kita selama ini. Kalau selama ini kita jarang baca Al-Quran, jarang berzikir, kemudian banyak melakukan maksiat, Allah balas dengan cara apa? Diberatkan untuk melakukan ketaatan, termasuk untuk bisa hadir ke pengajian. Allah halang-halangi dengan cara apapun yang tidak kita duga. Jauhi maksiat, hentikan kebiasaan buruk, baca Al-Quran secara rutin, tambah hafalan Al-Quran kita, baca buku-buku, setel radio-radio yang apa namanya berisi kajian-kajian. Sekarang mudah, ada YouTube, ada streaming gitu ya. Kalau tidak ada pengajian di sini, ada YouTube, ada streaming, ada internet, bisa kita gunakan untuk kebaikan. Dan ketika ada kajian, hadir langsung. Walaupun kita bisa ngedownload kemudian mendengarkan nanti lain kali, tetap beda. Hadirlah, hadirlah, hadirlah. Sesering mungkin adakan daurah seperti untuk mengkondisikan suasana, mempertahankan semangat. Bagaimana menyikapi isu PHK? Tenang, semua Allah yang ngatur. Allah selalu memutuskan hal terbaik bagi kita. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kita. Boleh jadi kita mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kita. Kita memandang PHK ini baik apa buruk? Buruk. Belum tentu buruk di mata Allah bagi kita. Mungkin itu cara terbaik, karena di PHK kita pulang. Sampai di sana Allah memudahkan kita mendapatkan kerja pengganti, sekaligus bisa tetap ngaji lebih konsisten dari sebelumnya. Dan yang seperti itu banyak, banyak banget. Tenang, sabar, yakin bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Pengatur. Sudah saya jelaskan kemarin, kehilangan dunia ibarat kita BAB ke WC ya. Ikhlaskan, ditengok pun jangan, dibayangkan pun jangan, sehina itulah dunia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau kita tertimpa musibah berulang-ulang, kira-kira menyikapinya ini sebagai cobaan atau azab, bagaimana membedakan kedua-duanya? Setiap ada musibah, setiap ada kejadian yang buat kita menderita, di dalamnya terkandung dua-duanya. Ya ujian, ya azab. Musibah itu mengurangi dosa-dosa kita, ridho atau tidak ridho. Dosa-dosa kita yang lalu itu terhapus karena penderitaan itu. Sekaligus ujian bagaimana menyikapi penderitaan itu, Musibah itu kalau disikapi dengan sikap yang benar jadi pahala, lulus, dan Allah akan mengganti dengan dua kebaikan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kita tinggal menunggu kebaikan apa ya yang Allah akan berikan kepada kita. Tinggal tunggu, yakin saja gitu. Allah tidak akan ingkar janji. PHK ini kesulitan apa kemudahan? Kesulitan. Begitu di PHK, ya ini kesulitan, tersenyumlah. Kenapa tersenyum? Bukan berarti stres, tapi itu pertanda Allah mau memberikan dua kebaikan kepada kita. Yang kita gak tahu dua jenis kebaikan itu apa. Pasti lebih baik daripada yang Allah cabut dari diri kita. Itu yang harus kita yakini ya. Kalau kita mensikapi musibah secara benar, kita lulus dan Allah akan ganti dengan dua kebaikan setelah itu. Yakinilah, itu janji Allah dan Allah tidak pernah ingkar janji. Bismillah, bagaimana hukum ditraktir saudara yang kerja di tempat ribawi? Apakah termasuk makan yang haram dari Ummu Salman di Kanada? Ini ada, ngirim dua ya. Menangis ketika dicabut rezekinya, apakah termasuk kufur nikmat? Ini dari Ummu Fulan Mesaid. Mesaid itu nama kota ya? Ini Mesaid, bukan nama Ummu Fulan. Kalau menangis ketika ada rezeki yang hilang dari diri kita, itu tanda bahwa rezeki atau harta itu masih kita simpan di hati kita, bukan di tangan kita. Kita masih menganggap rezeki itu sesuatu yang sangat mahal bagi kita, maka pas kehilangan kita nangis. Kita masih belum yakin terhadap janji Allah, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kita belum yakin kepada janji Allah setiap musibah itu menggugurkan dosa, mengharuskan kita sabar, dan apabila kita sabar diberi pahala yang melimpah, doa kita dikabul. Mestinya berdoa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa khlifli khaira minha. Ya Allah, beri pahala kepada saya dari musibah ini dan ganti bagi saya dengan yang lebih baik. Kehilangan kemarin umpamanya 50 juta, kita sabar, istirja, berdoa dengan tadi, Allah ganti dengan 100 juta. Oleh karena itulah, mengingat hal tersebut dan meyakininya tidak akan membuat kita menangis, tapi malah akan membuat kita tersenyum, karena yakin setiap musibah sebagai pertanda ada kebaikan yang jauh lebih berharga yang Allah akan berikan kepada kita. Boleh gak kita menghadiri acara syukuran? Kalau acaranya pertama bukan sebuah kebidahan, yang kedua di dalamnya tidak ada acara yang haram, boleh. Seperti umpamanya orang syukuran karena baru naik jabatan, asalnya cleaning service ini jadi manager, lalu dia mengadakan acara potong kami, ngundang-ngundang kita, ya boleh kita hadir. Atau syukuran anaknya baru saja sembuh dari penyakitnya, bersyukur, lalu mengadakan acara pengajian di rumahnya dan ada acara makan-makan, boleh. Kecuali kalau syukurannya ada dansa-dansi, ada nyanyi-nyanyi, ada makanan minuman yang haram, maka haram, tidak boleh. Awewe, ini masih ada nih. Awewe Ustaz, apakah bank-bank syariah di Indonesia masih ada riba? Kalau belum, bagaimana jalan keluarnya? Masih, tapi ada tapinya. Teorinya benar. Dan ketika kita membuka rekening, kita menyepakati sebuah kesepakatan yang tidak mengandung riba, tidak mengandung dosa. Boleh. Kalau di bank konvensional mau diambil atau tidak bunganya, ketika buka rekeningnya saja kita sudah berdosa. Karena apa? Karena menyepakati sebuah kesepakatan yang mengandung dosa. Walaupun ribanya nanti tidak akan kita ambil. Tapi di bank syariah secara teori benar, kesepakatan yang dibuat benar. Adapun prakteknya masih ada, yaitu urusan mereka. Maka nanti ada bunganya, ya jangan kita makan, tapi kita ambil, kita salurkan seperti kita menyalurkan bunga. Tapi transaksi yang kita sepakati ketika membuka rekening, transaksi yang secara teoritis benar. Apa membaca bacaan Shadaqallahul Azim di akhir bacaan, ini sunnah apa bidah? Pertama yang jelas, Nabi, para sahabat dan para ulama tidak mengajarkan. Tidak ada ayat ataupun hadis. Mayoritas ulama menyatakan ini bidah. Sebagian kecil menyatakan ini istihsan. Lebih ikhtiyat kita ikut jumhur ulama. Sebagian kecil yang menyatakan istihsan. Ada ustaz yang pakar di bidang sedekah. Berarti sering sedekahnya gitu, itu pakar tuh. Tidak hanya teori tapi amalan. Ini orang kaya setiap saat sedekah. Itu pakar. Tapi kalau dia enggak pernah sedekah, cuma menampung sedekah, menganjurkan orang untuk sedekah yang dia tampung, itu bukan pakar. Tapi pakar penampung sedekah. Ada ustaz yang fakar di bidang sedekah bilang, jika kita punya masalah besar dan ingin menyelesaikan masalah tersebut, beliau sarankan sedekahkan barang yang sangat bernilai yang kita punyai, semisal mobil. Bagaimana hukumnya ini? Menganjurkan untuk sedekah sebanyak mungkin bagus, tapi ada tapinya, kalau itu dikait-kaitkan dengan satu kasus tertentu maka tidak boleh. Silakan infak sedekah sebanyak mungkin, sebesar mungkin, tapi sekali lagi jangan dikait-kaitkan sebagai sebuah solusi dari sebuah permasalahan tertentu. Yang jelas sedekah itu ya dianjurkan menggugurkan dosa, meredam kemurkaan Allah, mengundang hidayah dan mengakibatkan mengalirnya pahala, apalagi kalau sedekahnya ke masjid kepentingan umat mengalirnya terus, disebut sedekah jariah, ya itu bagus. Apakah beternak itu memiliki keberkahan yang lebih? Karena banyak para nabi yang menggembalakan kambing. Iya, tidak dijelaskan alasannya keberkahan. Pertama, menggembala kambing adalah melatih jiwa kepemimpinan dengan kepemimpinan yang sangat teliti dan memberi perhatian penuh. Itu terasa hanya oleh orang yang pernah mengalaminya. Saya pernah mengembalakan jamaah haji dan umroh. Tapi betul, sehari mengabsen bisa lebih dari 2-3 kali. Ketika akan berangkat dari hotel umpamanya ke bus, sebelum berangkat diabsen. Takut satu aja ketinggalan, susah semuanya. Ya, diabsen. Ya, lengkap semua baru jalan. Turun umpah city tour di mana saja, di Uhud, di mana, dilepas 1 jam. Setelah 1 jam, ayo ke ini lagi, ke bus lagi. Di absen lagi. Terus begitu. Ada yang hilang dicari dulu kemana. Jadi hafal karakter orang. Dan bagaimana cara menaklukkan orang yang berkarakter seperti ini berbeda dengan karakter yang seperti itu. Bayangkan sehari ngabsen bisa 5 kali, bisa 10 kali. Dan kita tidak bisa tidur sebelum diyakini seluruh jamaah tidur di kamarnya masing-masing, di teleponan ke masing-masing kara. Ibu, bapak ada? Ada, ada, ada. Kalau enggak ada, enggak bisa tidur kita. Sebelum yakin, khawatir ada yang tersesat, kita terlelap tidur, yaitu tersesat sampai ke gunung. Maka kita yang pusing, seperti itu. Dan tidak boleh dihitung. Ini bagi yang mau apa jadi pembimbing umroh atau haji. Bah 50 orang hitung 1 2 3 50 jalan, jangan absen. Karena pernah kejadian ketika dihitung pas, ketika di absen ada yang enggak ada 2 orang. Cung, siapa yang belum di absen? Saya ada 2 orang, Acung. Bapak siapa, Ibu? Ternyata jamaah lain masuk ke mobil kita. Jamaah kita masuk ke mobil lain, kan bingung kita. Ya, jangan dihitung jumlah. Jumlahnya bisa pas, orangnya beda. Nah, jadi menanamkan kejelian, ketelitian, dan hafal karakter orang dan menemukan bagaimana caranya. Itu baru orang. Apalagi kambing. Jadi ketika di kandang hitung dulu, setelah sekian keluar, sampai di tempat pengembalaan dihitung lagi, gitu kan? Diteliti, ada yang sakit, ada yang perlu pertolongan, ada yang begini dielus-elus, ada yang karakter beda harus manja ingin dipangku, ada itu kambing-kambing seperti itu. Setelah itu pas mau pulang hitung dulu, setelah lengkap digiring ke kanan, sampai di kanan dihitung lagi. Itu melatih jiwa dan insting kepemimpinan. Itu pertama. Kedua, menanamkan karakter. Karakter apa? Kelemah lembutan kepada yang dipimpin, ya, kesabaran, ketelitian, dan seterusnya. Berbeda dengan penggembala unta. Kalau penggembala unta rata-rata kasar, karena unta gak bisa diperlakukan seperti kambing. Kalau kambing mas sedikit gertakan nurut dia, harus dielus-elus nurut. Kalau unta sebelum dipukul itu gak nurut. Makanya rata-rata pemilik atau penggembala kambing unta sikapnya apa? Kasar-kasar. Jadi apakah beternak memiliki kebarokan? Nah, rata-rata kalau orang-orang kaya yang beternak, bukan dia yang mengembalakannya, pesuruhnya, ya. Dianya mah gak tahu menahu, sehingga tidak terpengaruh oleh karakter kambing. Bagaimana jika diminta sumbangan untuk reuni-reuni sekolah? Tergantung, kalau acaranya bagus ya kita dukung, kita hadir, kita berperan, kita sumbang. Kalau umpama acaranya apa? Pengajian. Ustaz yang diundangnya yang nyunnah benar-benar. Tidak ada nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu, tidak ada hal yang terlarang, boleh kita sumbang. Kita jadi panitianya boleh. Tapi kalau acaranya reuni itu CLBK, apa CLBK? Cinta lama belum kelar-kelar. Nah, di sana dilanjut, maka tidak boleh ada nyanyi-nyanyi segala macam. Tidak boleh. Bagaimana dengan bank syariah? Nah, udah tadi ya. Terakhir, jangan ada lagi yang nanya. Ada yang masuk lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita menghadiri acara yang diadakan oleh komunitas Interfaith, yang salah satu programnya adalah mengenalkan ibadah masing-masing keyakinan yang tujuannya untuk saling menghormati antar pemeluk keyakinan. Hamba Allah di Houston, di Amerika. Iya. Kalau bentuknya seperti itu, dikhawatirkan terpengaruh. Pertamanya, siapa kita? Mampu enggak kita menolak seluruh syubhat yang akan kita dengar? Kedua, apa peran kita di sana? Kalau peran kita enggak ada motivasi dan kemungkinan bisa mendakwahi orang, maka tidak boleh hadir. Kecuali kalau kita datang, yakin kita enggak akan terpengaruh oleh syubhat yang kita dengar, bahkan kita bisa mendakwahi. Silakan datang dengan niat mendakwahi. Tapi kalau tidak ada kemungkinan untuk itu, maka lebih baik tidak hadir. Ya, cukup sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan lain, ajukan saja besok atau lusa. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini esok hari. Ya, subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.